hati ku tempuh juang demi cinta ini sayang. Lautan api dan hutan belantara pun ku lalui, oh. Sekali sumpah terucap aku tak akan mundur lagi, oh. Apapun yang terjadi hanyalah dikau dalam hati ini sayang. Mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan bagiku. Air mata akan kuhapuskan semua dari pipiku. Sekali layar terkembang samudra luas ku seberangi, oh. Apapun yang terjadi ku tempuh juang demi cinta ini sayang. Mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan bagiku. Air mata akan kuhapuskan semua dari pipiku. Mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan bagiku.